pagi mata dini masa wiri kalonga ribo rib meraih nyawa pak mai tama sepre rikatalah santa ane kateni rapang singara pulang karang kanan Lazari kamatea wasareri bata.